Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ini baterainya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu taala. Qala Syarih rahimallahu taala bihadza wa bi wa mithlihi, dengan ini dan yang semisal dengannya, jelaslah bagi Anda anan musyabihata, bahasanya ahlu tasybih akhadhu hadha al-ma'na, mereka mengambil makna ini, yaitu makna kulli, adanya titik kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk yang merupakan makna kulli, yang itu hanya ada di alam pikiran. Wazatu fihi alal haq, dan mereka memberikan tambahan kepada kebenaran ini, ditambah dengan sesuatu yang tidak benar, fadallu, sehingga mereka sesat. Wa anal mu'tilah ta'akhadhu nafy al-mumatsalah, dan ahlu ta'til mereka mengambil peniadaan kesamaan antara Allah dengan makhluk, biwajahin dan wujuh, dari satu sisi, yaitu bahasanya al-mukhtas, bahasanya di alam nyata itu tidak ada kesamaan antara makhluk dengan makhluk yang lain, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Wazatu fihi alal haqqi, lalu mereka tambahkan kebenaran tersebut dengan sesuatu yang tidak benar, jadilah mereka sesat. Dan bahasanya kitabullah dalam menunjukkan pada kebenaran yang murni, kebenaran yang bisa ditangkap oleh akal pikiran yang sehat, as-sahihah, yang benar. Itulah kebenaran yang proporsional, yang tidak ada penyimpangan padanya. Nah. Manufatu asanu fi tanzihil khaliq subhanahu anit tashbihi fi syai'in min khalqihi. Walakin asa'u binafil ma'ani sabitati lillahi ta'ala bin nafsil amri. Wal musyabihatu ahsanu fi isbati syifati, walakin asa'u izjadati tashbihi. Wa'alam anna al-mukhataba la yufhamu al-ma'aniya al-mu'abbaru anha bil-lafzi illa an ya'rifa aynaha aw ma yunasiba aynaha, fayakunu baynahuma qadrun mushtarakun wa musyabahatun fi asli al-ma'na, wa illa falayumkinu tafhimul mukhatabina biduni hadha qadrun. Hadha fi awali ta'limi ma'ani al-kalami bi ta'limi ma'ani al-alfaz al-mufradati, mislu tarbiyati sabiyyi alladhi yu'allamu al-bayana wal-lughata, yuntaqu lahu bil-lafzi al-mufradi wa yusharu lahu ila ma'nahu in kana mashhudan bil-ihsasi al-zahiri awil batini, fa yuqalu lahu labanun khubzun ummun abun sama'un ardun syamsun qamarun ma'un, wa yusharu lahu ma'al ibarati ila kulli musamman min hadhil musamayati, wa ila lam yafham makna lafzi wa muradin nadiqi bihi, wa laysa ahadun min bani adama yastalmi ani ta'limi sab'i kaifa wa adamu wa abul bashari awalu ma 'allamahu Allahu ta'ala usulal adillatil sam'iyyati wa hiyal asma'u kulluha, wa kallamahu wa 'allamahu bi khitabil wahyi ma lam ya'lamhu bi mujarradil aqli. Nah, fanufatu, maka fanufatu sifat, orang mengingkari sifat alias alu ta'til, asanu, mereka sangatlah bagus, fitan zil khalik, dalam masalah mensucikan sang pencipta dari keserupaan dengan satupun makhluknya. Akan tetapi mereka berbuat jelek dengan mengingkari makna yang ada pada Allah Ta'ala fi nafsil amri, pada realitas nyatanya, pada keadaan sesungguhnya. Sedangkan al-tashbih itu asal telah berbuat baik dengan menetapkan sifat, akan tetapi mereka berbuat jelek dengan memberikan unsur tambahan, yaitu tashbih serupa dengan makhluknya. Wa'alam dan ketahuilah bahasanya orang yang diajak bicara layak kamu tidaklah faham makna yang diungkapkan dengan kata-kata ila kecuali jika dia mengetahui bendanya atau yang cocok dengan bendanya. Wa yakunu bainahuma, dan adalah ada di antara keduanya, ya, antara makna dengan bendanya, qadrun mustarak, titik kesamaan dan kemiripan dalam pokok makna, dalam akar maknanya. Wa illa, jika tidak, fa yumkinu, maka tidaklah mungkin tafhim memahamkan orang yang diajak bicara tanpa cara ini. Qatun sama sekali tidak mungkin. Atas sampai-sampai di awal pengajaran makna kalimat dengan mengajarkan makna kata-kata yang tunggal, yaitu kosakata. Contohnya adalah pendidikan anak kecil yang diajari al-bayan, bagaimanakah mengungkapkan maksud dan bahasa. Maka diucapkan kepadanya kata-kata yang bersifat tunggal, tidak tersusun dalam kalimat. Kemudian diisyaratkan kepadanya, yusyaru lahu ila ma'na, disyaratkan kepada maknanya in kana masyhudan, jika itu satu hal yang bisa disaksikan dengan indrawi, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Maka disampaikan padanya susu, roti, ibu, bapak, langit, bumi, matahari, rembulan dan air. Kemudian ditunjukkan kepadanya mal ibarat, di samping kata-kata ini ditunjuklah ila kulli musamman, setiap pemilik nama dari benda-benda ini. Wa illa, jika tidak, maka si anak kecil ini tidak akan faham makna lafaz susu, roti dan yang lain, dan apa yang dimaksudkan oleh si penutur dengan kata-kata susu, roti dan yang lain. Walaisa ahadun, dan tidak ada satu pun dari manusia yang tidak membutuhkan at-ta'lim as-sam'i, pengajaran dengan mendengar. Kaifa, bagaimana tidak, sedangkan ada bapak manusia pada awal pertama kali Allah ajarkan padanya pokok-pokok dalil as-sam'i, wahiyal asma'u kulluha, yaitu nama semua benda. Wa kallamahu, Allah mengajar bicara pada Adam, wa alamu, dan Allah mengajari Adam bi khitabil wahyi, dengan seruan wahyu, malam ya'lamhu, Allah ajari pada Adam hal-hal yang tidak diketahui oleh Adam, tidak akan diketahui oleh Adam bi mujarratil akli, dengan semata-mata akal. Catatan kaki 4. Yani alladhi yukhbaru bi lafdhin la yustata'u أن يعرف معناه إلا بأمرين: الأول أن يعرف عينه، كأن يقال للطفل هذا قلم، حيث يسمع اللفظ مع الإشارة إلى معناه، ثم إذا أخبر به مرة أخرى عرف معنى ذلك اللفظ. الثاني أو ما يناسب عينه، أي يماثله ويناظره. ومثاله أن الله ذكر لنا مآكل ومشارب ومناكح ومساكن وملابس الجنة، ولا شك أن في الجنة ليس هو مثل ما في الدنيا، لكن بينهما مشابهة ومناسبة مشابهة لكن بينهما مشابهة ومناسبة، ولولا ذلك ما علمنا هذه الألفاظ. نعم، artinya yakni alladhi yukhbaru, orang yang diberitahu satu kata tidaklah mampu mengetahui maknanya kecuali dengan dua cara. Ya'rifa ainahu, dia tahu bendanya. Semisal dikatakan pada anak kecil ini pena, di mana dia mendengar kata-kata pena ditambah isyarat kepada makna pena, yaitu ditunjukkan gambar pena atau benda pena. Tsumma idza ukhbira bihi, kemudian jika dikabarkan kepadanya mawaqtal ukhra, kali berikutnya dia telah mengetahui makna kata pena. Kemudian atau mayunasibu ainahu, yang sesuai dengan benda aslinya. Yunasibu di sini artinya yumathilu, yang semisal, atau yunathiru, yang serupa, yang kata-kata nathir. Pemisaluhu, contohnya Allah Ta'ala menyebutkan pada kita makanan, minuman, pernikahan, tempat tinggal dan pakaian surga. Walasaka tidaklah dilakukan, bahasanya apa yang ada di surga tidaklah sama persis dengan apa yang ada di dunia. Sama-sama sutra, sutra surga tentu beda dengan sutra dunia. Akan tetapi bainahuma, di antara sutra surga dengan sutra dunia itu ada munas musyabahah, kesupaan. Kesupaannya apa? Fi asal makna, dalam pokok maknanya. Wa munasabah, dan adanya hubungan. Seandainya bukan karena adanya musyabahah, kesupaan dalam akar makna, ma'alimna, tentu kita tidak mengetahui hadil al-fadha, makna kata-kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan sutra surga? Itu kalau tidak ada kemiripannya dia dengan sutra dunia, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sutra surga. Maka ada qatun mustaqah, ada titik kesamaan, pemusabah dan kemiripan fi aslil makna. Jika tidak ada, falayumkinu, tadi di atas dikatakan tidak mungkin kita bisa memahamkan al-mukhatabin, orang yang diajak bicara, biduni hada, tanpa adanya hal ini qatun sama sekali tidak bisa dipahamkan. Nah, kembali ke atas. Oh, ihsas ya, ada ihsas. Al-ihsas idraku syai'i bihidra khawasi, ayin kana al-ihsasu lil-hissi dhuhri fahwal musyahidatu Musyahadatu ayin kana lil-hissi rumatini fahwal wajdaniyatu. Wa ma'na musyahadati ka qawlika asyamsu musyriqatun wa naru muhriqatun wal wajdaniyatu ma yakunu mudrikatan bil hawasi mudrakatan wal wajdaniyatu ma yakunu mudrakatan bil hawasi wal batiniyati misrul ghadabi wal khawfi wal ju'i. Naam. Tadi disampaikan, ya, yeah, tadi cara ngajari anak kecil disampaikan kepada satu kata-kata tunggal. Kata-kata tunggal itu sama dengan kosakata, tidak tersusun dalam kalimat, kemudian diisyaratkan kepada maknanya. Ingkana masyudan bil-ihsasi al-zahir, jika dia bisa disaksikan dengan indera lahiriah atau dengan indera batiniah. Di catatan kakinya, ihsas artinya menangkap sesuatu dengan salah satu lima panca indera. Fa'inkana al-ihsas, jika al-ihsas indera tersebut lil-hissi al-zahir bisa dirasakan secara lahiriah, maka ini disebut dengan musyahadat. Jika itu lil-hissi al-batin bisa dirasakan namun secara batin, dengan hati, dengan diri, dengan jiwa, maka disebut wijdaniyat. Contoh al-musyahadat semacam ucapan, semacam kalimat matahari terbit, api itu membakar. Ini semuanya bisa disaksikan. Namun wijdaniyat adalah apa yang bisa ditangkap dengan penangkapan batin, dengan menggunakan indera, dengan menggunakan hati dan perasaan, contohnya marah. Ketika kita ngajari anak kecil apa itu yang dimaksud dengan marah, maka kita akan disyaratkan Kita akan contohkan orang yang marah, wal khauf dan orang yang ketakutan, wal juh dan kelaparan dan seterusnya, diambil dari ta'rifat karya Al-Jurjani. Nah, kembali ke atas. ودلالة النفي على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويؤمن به فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه وإن كانت الإشارة إلى ما يخص بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جئت أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نهوه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. Maka satu kata itu menunjukkan satu makna biwasitah dengan perantaraan dalalatihi, kalau bahasa ini dia menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh mutakalim penutur dan apa yang dikehendaki oleh penutur dan kehendak dan apa yang dimaksudkan oleh mutakalim itu terletak di hatinya. Fala yu'rafu bilafzi, maka tidak diketahui dengan kata-kata ibtidaan di awalnya, maka di awal tidak diketahui kecuali semata-mata lafaz itu tidak diketahui maknanya, maka di awal itu ada lafaz dipasangkan dengan bendanya. Walakin la yu'rafu makna, akan tetapi makna tidaklah bisa diketahui tanpa kata-kata. Hatta yu'lama sehingga diketahui awalan yang pertama anna hadzal ma'na al-murada, maksudnya makna yang diinginkan ini, inilah yang diinginkan oleh lafaz tersebut dan yang dimaksudkan oleh lafaz. Fa idza urifa dzalika, maka jika hal itu telah diketahui, setelah itu didengarlah kata-kata tadi di kali yang kedua, maka diketahuilah makna yang dimaksudkan tanpa perlu isyarat. Maka kalau di awal pertama kalinya didengar satu kata-kata, maka perlu bisa apa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu. Baiklah, kalau isyaratu, dan jika isyaratnya itu kepada sesuatu yang dirasakan di dalam diri, di dalam hati, contohnya lapar, kenyang, hilang dahaga, haus, sedih, dan gembira, fa'ina ulayu afu ismu dhalika, maka nama hal tersebut tidaklah diketahui hatta yajidahu minamsi, sampai orang itu mendapatkan kejadian-kejadian itu dalam dirinya. Jika dia telah mendapatkannya, maka disyaratkanlah kepadanya hal itu, sehingga arafa, dia mengetahui bahasanya nama hal itu adalah demikian. Dan isyarat terkadang tertuju pada lapar itu sendiri atau haus itu sendiri, semisal ayahu, soal itu melihat seorang telah dalam keadaan lapar, maka dia akan berkata kepadanya, engkau lapar, anda orang yang lapar. Fayasma'u, maka dia mendengar lafaz dan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan isyarat. Ketika ada seorang lapar, kemudian orang yang kelaparan, kemudian temannya mengatakan, nah kamu lapar, nah lapar itu seperti itu. Tapak itu seperti itu. Maka ini isyarat kepada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri atau yang mengalir, awiyah jari majruhu, yang mengalir atau yang sejenis dengannya. Nah, kawain yaitu indikator-indikator alati ta'ayyana al-muradu, sehingga jelaslah apa yang dimaksudkan. Contoh indikator mislu nadau ummihi ilaihi, ibunya memandangi si anak kecil ini saat dia lapar, wa idrakihi, dan dia memahaminya binatariah dengan pandangan ibunya, atau semacam itu. Anha ta'nil ju'ahu, itulah yang dimaksudkan dengan lapar. Au yasma'uhum, atau dia mendengar orang-orang banyak mengungkapkan hal itu dengan kata-kata lapar, menceritakan itu anju ikhairihi, tentang laparnya orang lain. Nah, wa idza 'arifa dzalika fal mukhatabu al mutakallimi idza arada bayanan ma'ani, bayanan ma'ani, fala yaqulu ima ayyaka, fala yaqulu ima ayyakuna mimma adrakaha al mukhataba al mukhatabu al mustami'i al mustami'u bi ahsi ihsasihi adabi wasuhu wasuhutihi au bi makulihi wa ima anna la yakuna alla yakuna kadalik. Nah, wa idza urifa, jika telah diketahui hal tersebut, fal mukhatab, maka orang yang atau fal mukhatab berarti ya, karena mutakalim. Fal mukhatab wal mutakalim, maka seorang penutur jika ingin menjelaskan satu makna, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Ima boleh jadi bahasanya makna itu satu hal yang bisa ditangkap oleh al mukhatab, yaitu mustami, pendengar, dengan ihsasihi wa suhudihi, dengan di biasanya dengan dia merasakannya, wasuhudihi, dan menyaksikannya. Au bimakulihi, atau dengan logikanya. Wa imma alla yakuna kadzalika, dan boleh jadi tidak seperti itu. Fa in kanat min qismaini, jika apa yang disampaikan itu termasuk dua jenis yang pertama, layah tats, maka tidak perlu pada pengetahuan bahasa. Yang pertama tadi bisa disaksikan dengan indera atau dengan logika. Biayakun akwat al-ofa, dengan karena telah diketahui makna kata al-mufodata, ketika kata tersebut adalah kata tunggal yang tidak terdapat dalam susunan kalimat, dan itulah makna susunannya. Fa'ilakila lahu ba'da dalika, maka jika dikatakan kepadanya setelah itu, alam naj'alahu ainain, tidakkah kami jadikan untuknya dua mata, satu lidah dan dua bibir, atau disampaikan kepadanya, Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa, dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur, dan semacam itu. Fahiman mukhatahu, maka orang yang bijak telah paham, bima atrokahu, dengan apa yang dia tangkap, bihisihi, dengan indranya. Oh, mata itu ya ini, lidah itu ya ini, ya bibir itu ya itu. Maka dia telah bisa menangkapnya dengan indranya, karena hal yang disampaikan adalah sesuatu yang bisa ditangkap dengan indra. Nah, ليست مما أحسه وشهيده في عينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلابد من تعليمه من طريق القياس والتقدير والاعتبار بما بينه بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه وتناسب وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معرفة لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ تدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وأجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك الصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر قدر مشترك دي. فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقرن ذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. نعم. Fa'in kana til ma'ani jika makna atau pesan yang dimaksudkan ta'rif untuk dikenalkan laisa bukanlah makna yang bisa dirasakan dan disaksikan bendanya wala bihaitsu sara law ma'qulun kulliyun tidak pula dia menjadi satu hal yang logis yang bisa ditangkap dengan indera dengan akal sehingga difahamilah maksud yang diinginkan dengan kata-kata tersebut. Baliyah mimma la yudrikuhu bi syai'in, ini adalah makna atau pesan yang tidak bisa ditangkap dengan satupun indera, baik indera batini ataupun indera zahir. Fala buta, maka tidak boleh tidak kita definisikan, kita kenalkan makna tersebut mentorik melalui jalur al-qiyas. Ya, penyamaan watamsil dan penyamaan beritibar dan mengambil pelajaran bima bayanahu dengan apa yang dijelaskan dan dengan makulatil umur dengan hal-hal yang bersifat logika yang bisa disaksikan minatasyabuhi karena adanya kemiripan dan kesamaan dan jika karena tamsilu penyamaan itu semakin kuat maka penjelasannya semakin bagus dan pemahamannya semakin sempurna. Ya, maka jika tidak ada satu kata tidak bisa didefinisikan, dipahamkan dengan menunjuk bendanya baik itu dengan indera batini yaitu perasaan ataupun zahir yaitu apa yang terlihat maka makna satu kata itu diperkenalkan dengan cara at-tamtsil menyamakannya dengan hal-hal yang mirip. Maka Rasul sallallahu wasallam alaihi tatkala Nabi mau menjelaskan kepada kita sejumlah hal yang tidak dikenal sebelumnya dan tidak ada dalam bahasa mereka kata yang menunjukkan makna tersebut sama persis. Maka Nabi bawakan kata-kata yang mirip dengan makna tersebut. Yang maknanya mirip dengan makna kata-kata itu dan Nabi jadikan itu sebagai namanya. Sehingga dalam kondisi ini antara makna pokok, makna asli yang Nabi inginkan dengan kata-kata yang Nabi pakai, itu pasti ada qadrun mustarok, ada titik-titik keserupaannya. Semacam sholat, zakat, saum, iman, kufur. Ini contoh ada qadrun mustarok antara makna yang makna bahasa dan makna syar'i yang Nabi inginkan. Oke, tadi demikian juga tatkala Nabi mengabarkan kepada kita tentang sejumlah hal dengan iman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka belum mengetahuinya sebelum itu. Hatta yakuna lahum al-fadhlun, sehingga mereka sudah punya kata-kata yang menunjukkan hal tersebut. Maka karena belum dikenal sebelumnya, akhadha min al-lughati, Nabi ambil dari bahasa kata-kata yang sesuai ditilka dengan pesan tersebut. Bima tadulu alaihi, dengan apa yang dia tunjukkan berupa titik kesamaan antara makna ghaibiyah, makna yang masih belum terlihat, dan makna yang bisa dilihat. Alatikanu ya'rifunah, yang mereka ketahui. Waqala Nabi dalika, lalu Nabi gandengkan. Ya, lalu digantikanlah hal tersebut minan isyarati, dengan isyarat dan semacam itu, sehingga dengannya diketahilah hakikat apa yang diinginkan, seperti ngajari anak kecil. Maka sebagaimana perkataan Rabi'ah ibn Abdirrahman, yaitu Rabi'ah ibn Faruh, ya, terkenal dengan sebutan Rabi'ah Ar-Ra'i, Mufti Madinah, demikian di catatan kaki, beliau mengatakan manusia dalam pangkuan para ulama itu seperti anak kecil di pangkuan bapak mereka. Asal ini disebutkan di Syiar A'lamin Nubala, kemudian aku jumpai di Hilyatul Auliya dari Sufyan ibn Uyainah. Karena Rabi'atan adalah Rabi'atul Ra'i, pada satu hari duduk, lalu dia menutupi kepalanya, kemudian berbalik dan menangis. Lantas ditanyakan padanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Rabi'atul Ra'i mengatakan, ria'un zahirun, ria' yang terlihat, wa syahwatun khafiyyatun, syahwat yang tersembunyi, wa nasu 'inda ulama'ihim, dan manusia di hadapan para ulama mereka seperti anak kecil di pangkuan ibu-ibu mereka. Apa yang diperintahkan oleh si ibu, i'tamaru, maka mereka melakukannya. Apa yang dilarang, mereka berhenti. Sanad asar ini sahih. Naam. Wa anna ma yuqdiru bin rasul min al-umuri ala qa'idati taqad yakunu mimma adraku nadhirahu bihissihi mu'aqadihi ka'ikhbarihim bi anna riha pada ahlakat adan fa'inna adan min jinsihim wa rihu min jinsi rihihim wa in kanat ashadda وَكَذَلِكَ رَأَى فِرْعَوْنُ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَخْبَارِ عَنِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْإِخْبَارُ بِذَلِكَ فِيهِ إِبْرَةٌ لَنَا كَمَا قَالَ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. Para Buddha ayya'lamu makna mustarakan wa syabahan baina mufradati tilkal al-fadhi wa baina mufradati ma'alimuhu fid dunya bihissihim wa aqlihim. Fa'idha kana dhalika al-makna alladhi fid dunya lam yashaduhu ba'du wa yuridu ayyaj'alahum bisuhud يشهدونه مشا يسهلونه مشاهدة كاملة يفهم به القدر المسترق بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية حكايةً له وشبهاً وشبهاً به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. Nah, pada apa yang digambarkan oleh Rasul dari perkara gaib, faqad yakun, maka boleh jadi mereka bisa, itu adalah hal yang mereka bisa tangkap yang semisal dengannya, dengan indera dan akal. Contohnya, Nabi mengkabarkan kejadian masa silam. Syarih telah membinasakan angin, membinasakan kaum Ad. Maka kaum Ad sejenis dengan mereka penduduk Mekah. Dan anginnya kaum Ad sejenis dengan angin mereka. Baikkanat asyadda, meskipun angin mereka itu lebih keras. Demikian juga Fir'aun tenggelam dalam laut. Maka demikian juga bagian telah bahad berita-berita yang lain tentang umat-umat terdahulu. Melihat oleh karena itu, maka berita tentang mereka di dalamnya terdapat pelajaran bagi kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh ada dalam kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Waktu yang kemudian boleh jadi apa yang dikatakan oleh Hasan Rasul adalah suatu hal yang tidak bisa mereka tangkap, yang semisal dengannya, yang cocok dengannya secara fil hakikati, dalam hakikat senyatanya cocok mengkuli wajin dari semua sisi. Akan tetapi dalam kata tunggalnya terdapat satu hal yang mirip dengan kata tunggal mereka di sebagian aspek. Semacam Allah Nabi ceritakan pada umatnya perkara gaib yang berkenaan dengan Allah dan hari akhir. Kalau Buddha contohnya suka surga tadi, maka tidak boleh tidak mereka mengetahui makna mustawa titik kesamaan dan kesupan antara mufrodat kata-kata tersebut dan mufrodat apa yang telah mereka ketahui di dunia dengan indera dan akal mereka. Faidah kana dzalikal makna, maka jika dzalikal makna, makna tersebut alladzi fi dunya, yang di dunia mereka tidak bisa menyaksikannya ba'du setelah itu, wa yuridu, dan mereka ingin menyaksikannya dengan persaksian yang sempurna supaya mereka faham titik kesamaan di antaranya dan makna gaib asyadahum iyahu. Maka dia akan tunjukkan kepada mereka makna tersebut, dia akan isyaratkan kepada mereka makna tersebut. Wa fa'ala qaulan, dia akan melakukan ucapan hikayatalahum, menceritakannya tersumpah dengannya. Bihi ya'lamu, yang dengannya maka pendengar mengetahui, pasti pengetahuan mereka tentang hakikat yang bisa disaksikan itulah jalan yang ya'rifuna biha, yang dengannya mereka bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Naam. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية والمشاهدة، الثانية عقله لمعانيها الكلية، ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. وهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق لأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك مشترك ولولا المعنى المشترك نعم ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. Nah, fayambari maka sepatutnya kita mengetahui tiga level ini. Itu seorang itu bisa menangkap pesan yang indrawi dan bisa disaksikan. Dan seorang manusia itu bisa memahami makna-makna universal. Yang ketiga adalah mengenalkan lafaz yang menunjukkan pada makna tersebut. Baik maknanya adalah makna indrawi ataupun akli. Fahadil maratibu salas, maka tiga tingkatan ini tidak boleh tidak ada dalam setiap ungkapan. Maka jika Allah mengabarkan pada kita atau Rasul mengabarkan pada kita tentang satu perkara yang gaib, maka tidak boleh tidak Rasul harus mengenalkan kepada kita makna mustarak, titik kesamaan antaranya dengan hakikat yang bisa disaksikan, wal istibah dan keraguan yang terjadi di antara keduanya. Wadhalika dan hal tersebut bita'rifina, dengan mengenalkan kepada kita perkara yang indrawi. Tuma ingkanat misluha, kemudian jika hal tersebut, semisal benda tersebut tidak perlu, maka tidak, jika memang sudah semisal, maka tidak perlu menyebutkan al-farik, titik-titik pembedanya. Bagaimana telah lewat dalam kisah para mat-mat terdahulu tadi, angin kaum Ad. Namun jika tidak ada yang semisal dengannya, maka tidaklah dia jelaskan dengan menyebutkan perbedaannya. Kita katakan bahasanya benda ini tidaklah semisal benda itu dan semacam itu. Wa idza taqarra, maka jika jelas tidak adanya kesamaan, karena til idhofatu, maka penisbatan itu semata itu sudah cukup untuk menjelaskan perbedaan. Ya, maka jika tidak ada kesamaan secara sempurna, maka idhofah itu sudah cukup. Kaki gajah, kaki semut itu sudah cukup. Dengan diidhofahkan maka sudah cukup, karena tidak mungkin ada mumatsalah. Ya, tidak ada mumatsalah, tidak ada kesamaan antara satu wujud dengan wujud yang lain. Di dunia nyata itu tidak ada kesamaannya. Maka cukup dengan itu idhofah, kalau sudah tahu kaki gajah, kaki semut, kaki manusia itu berbeda. Bibayan al-farid, sudah cukup menjelaskan pembedaan. Wantifa utasawi, namun tidak adanya satu hal yang sama persis tidaklah menghalangi adanya qadar mustarak, titik kesamaan. Aladhi huwa madlul, yang merupakan isi dari kata lafad mustarak. Wabisirna, maka dengan ini jadilah kita faham, dan kita bisa mengapakah perkara gaib. Seandainya bukan karena ada makna mustarak, kita tidak mungkin memahami hal-hal yang gaib. Maka contoh tadi angin yang menghancurkan kaum Ad. Maka karena adanya titik kesamaan antara anginnya kaum Ad dengan angin kita, kita bisa paham. Seandainya karena tidak ada, kan itu anginnya berbeda. Secara real anginnya berbeda, angin yang menghancurkan dengan angin sepoi-sepoi itu berbeda. Karena ada qadar mustarak, maka kita bisa paham, kita bisa memaham, punya gambaran tentang angin yang menghancurkan kaum Ad. Maka kesimpulannya, babi dengan lafaz mustarak atau dengan qadar mustarak, kita bisa paham perkara-perkara hal yang gaib. Sebenarnya bukan karena perkara, bukan karena makna yang merupakan jadi titik kesamaan, tidak mungkin kita bisa paham dilema surga dengan dilema dunia. Ini kita bisa pahami karena adanya kadar mustarak. tanpa makna mustarak, makna yang jadi titik kesamaan, orang itu tidak akan paham cerita-cerita gaib yang Allah ceritakan, baik gaib masa silam ataupun gaib masa depan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.